السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, yaitu orang-orang yang komitmen terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan 129. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada pembahasan hukum sujud sahwi dan tempatnya. Hukum sujud sahwi dan tempatnya. Apakah hukum sahwi itu wajib ataukah sunnah ataukah ada hukum yang lain? Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ataukah sesudah salam ataukah boleh keduanya? Ini yang ingin kita coba baca penjelasannya dari penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Qala al-muallif rahimahullahu taala: Wa sujudus sahwi sunnatun. Dan sujud sahwi itu kata beliau adalah sunnatun. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu lam yushra' litarki wajibin. Karena sesungguhnya dia tidak disyariatkan dikarenakan meninggalkan yang wajib. Falau tarakahu kanat salatuhu sahihatan. Kalaupun seseorang meninggalkannya, maka salatnya dianggap sah. Wala isma alaihi. Dan tidak ada dosa atasnya. Artinya perkara-perkara yang wajib itu tidak bisa digantikan dengan sekedar sujud sahwi. Perkara yang fardu dalam salat itu tidak bisa digantikan dengan sekedar sujud sahwi. Artinya harus dikerjakan yang terlewat tersebut. Seandainya dia lupa ruku langsung sujud, apakah bisa diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Dia tetap harus kembali ruku. Setelah ruku baru dia sujud lagi. Artinya sujud sahwi ini bukan pengganti yang wajib. Dia bukan sebagai pengganti yang wajib. Tetapi mungkin saja dia sebagai pengganti yang sunnah misalnya. Seperti orang lupa tasyahud awal misalnya. Lalu di akhir dia, kalau dia sudah terlanjur tegak berdiri, setelah lupa mengerjakan tasyahud awal, dia sudah tegak berdiri, tidak perlu dia kembali. Tapi di akhir dia sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini bukan pengganti sesuatu yang wajib. Bukan sebagai pengganti sesuatu yang wajib. Oleh karenanya kata beliau, Falau tarakaha kanat salatuhu sahihatan. Seandainya seseorang meninggalkan sujud sahwi, salatnya tetap dianggap sah. Ya, salatnya tetap dianggap sah. Wala isma alaihi, dan tidak ada dosa atasnya. Itu atas orang yang meninggalkan sujud sahwi. Wa mahalluhu qabla salami. Adapun tempat di mana kita melaksanakan sujud sahwi itu dilakukan qabla salam. Ya, fi kulli hal, dalam semua kondisi dan bentuk itu dilakukan sebelum salam, kalau dalam pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sawa'un saha biziyadatin aw naqsin. Baik itu sahwinya, sujud sahwinya disebabkan karena dia merasa menambah atau mengurangi, itu tetap dilakukan sebelum salam. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wadalla ala dzalika ma sabaqa ma'na min ahadithi fil bab. Dalilnya apa-apa yang sudah kita baca sebelumnya, hadis-hadis di dalam bab sujud sahwi. Wali annahu syuri'a li jabri ma hasala min khalalin fi shalah. Dan karena memang yang namanya sujud sahwi disyariatkan untuk menutup, untuk menambal apa-apa yang terjadi berupa kesalahan di dalam salat. Fayakunu qoblal khuruji minha. Maka semestinya dilakukan sebelum seseorang keluar dari salat, karena dia untuk menutup bagian-bagian yang kurang dari salat atau bagian-bagian yang fihi khalal, di dalamnya ada kesalahan, maka sudah semestinya sujud sahwi itu dilakukan qabla salam, ya, sebelum salam, sebelum keluar dari salat. Kama law nasiya ruknan min arkaniha. Sebagaimana jika seseorang itu lupa mengerjakan rukun, tentunya rukunnya bukan di luar salat, kerjakan di dalam salat. Itu argumentasi para ulama Syafi'iyah. Dan mereka pun berdalil dengan perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Apa kata Imam Az-Zuhri? Wa huwa akhirul amraini min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sujud sahwi sebelum salam itu dia adalah perkara terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun benar ada riwayat Nabi pernah melakukannya setelah salam, tapi kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, huwa akhirul amraini min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah perbuatan terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Setelah sebelumnya beliau sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam, tapi di akhir perbuatan beliau terus-menerus melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Oleh karenanya, dalam kitab tadi perkataan Az-Zuhri rahimahullah itu disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau, ya, As-Sunanul Kubra. Dan di dalamnya Al-Baihaqi rahimahullah menulis bab yang berjudul qala yasjuduhuma qabla salam fi ziyadati wan nuqsan. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam baik karena menambah atau mengurangi. Wa man za'ama anna sujuda ba'dahu sara mansukhan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan sujudnya Nabi setelah salam, sujud sahwinya Nabi setelah salam, mansukhan. Sebagian ulama berpendapat itu sudah dimansukh, artinya sudah dihapuskan hukumnya. Itu pendapat sebagian ulama. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib, sahibul matan, berkata, fa'in sallama qablahu amdan mutlaqan aw sahwan wa tala al-faslu fata. Apabila seseorang yang mendapatkan tambahan atau pengurangan di dalam salatnya, dia mendapatkan khalal kesalahan dalam sholatnya. Apabila dia salam sebelum dia sujud sahwi dan dia melakukan itu dengan sengaja, qoblahu amdan mutlaqan. Mutlaqan di sini baik salamnya sudah lama atau baru saja dia salam, mutlaqan. Jadi kondisi yang pertama, apabila seseorang yang mendapatkan kesalahan dalam sholatnya, artinya dia disunnahkan sujud sahwi, tapi dia meninggalkan sujud sahwi amdan mutlaqan. Ya, dia meninggalkannya dengan sengaja amdan mutlaqan, baik jaraknya pendek atau jaraknya panjang, atau kondisi yang kedua, dia lupa mengerjakan sujud sahwi. Masya Allah. Sujud sahwi itu karena lupa. Ini dia lupa juga sujud sahwi. Dia lupa sujud sahwi. Wa talal faslu. Sedangkan jarak antara dia lupa dengan dia ingat jauh. Jauh. Misalnya dia salat maghrib, lalu dia tidak melakukan tasyahud awal, lalu dia sudah terlanjur berdiri. Terlanjur dia berdiri. Lalu dia lanjutkan masuk rakaat ketiga. Ketika selesai dia membaca at-tahiyat, tasyahud akhir, dia dengan sengaja salam. Dan dia sengaja meninggalkan sujud sahwi. Maka dalam kondisi itu, dia tidak bisa kembali untuk sujud sahwi. Kalau memang dia sengaja meninggalkannya. Tapi kalau tidak sengaja dia meninggalkannya, semisal dikarenakan dia lupa, maka ada dua kondisi. Ada kondisi di mana talal faslu, jarak antara dia lupa dengan dia ingat itu jauh panjang, sampai rumah dia baru berkata dalam hatinya, kok tadi saya gak sujud sahwi ya? Talal faslu, jaraknya antara dia lupa dengan dia ingat jauh. Maka fata, dalam kondisi itu dia telah kehilangan waktu atau kesempatan untuk mengerjakan sujud sahwi. Alasannya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lifawati mahallihi bisalam, karena dia sudah kehilangan waktunya, sudah lewat. Ya. Wa ta'azzara al-bina'u bisababi tulil fasl, dan dia pun tidak bisa sujud sahwi kalau memang jaraknya sudah jauh. Wa in qasura wa arada sujuda sajad. Tetapi kalau jarak antara dia lupa sujud sahwi dengan dia ingat disunnahkan sujud sahwi adalah qasura, yaitu pendek, dan dia ingin sujud, maka dia boleh sujud sahwi. Wa kana aidan ila shalah. Dan kalau dia sujud sahwi, maka dia dihukumi kembali ke dalam salat. Konsekuensinya fayaidu assalam. Maka dia harus mengulang salam. Kok bisa begitu? Itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dalam riwayat yang sudah berulang-ulang, Nabi sholat zuhur, dalam riwayat asar, ternyata beliau baru dua rakaat, maka beliau salam. Salam di rakaat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat berkata, Rasulullah, ini baru dua rakaat. Singkat cerita, panjang hadisnya, Nabi SAW tambah dua rakaat. Beliau tambahkan rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah itu beliau tasyahud akhir. Setelah itu beliau sujud sahwi. Setelah itu salam. Artinya salam yang pertama dikarenakan lupa itu tidak dianggap. Kalau dia kembali ke dalam sholat, maka dia sholat salam lagi. Jelas para pemirsa Niaga TV? Hadisnya tadi sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud sahwi. Sekarang kita memasuki pasal yang baru tentang sujudut tilawati wa syukur. Wa syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Bagaimana hukum-hukumnya? Di sini beliau berkata rahimahullah, sujudut tilawati sunnatun lil qari'i wal mustami'i was sami'i. Sujud tilawah itu sunnah. Hukumnya sunnah. Baik untuk orang yang membaca Al-Quran, baik orang yang menyimak Al-Quran atau mendengarkan. Tentunya menyimak itu ada unsur sengaja dia mendengar Quran untuk dia simak. Adapun mendengar ya sekedar mendengar saja. Misalnya ada orang baca Quran, dia sedang beraktivitas, ya terdengar oleh dia orang baca Quran. Nah, tiga orang ini disunnahkan atas mereka sujud tilawah. Yang membacanya, yang menyimak, atau yang mendengar, sunnah bagi mereka sujud tilawah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, Unaka maudi'un fil Qur'ani yudhkar fiha as-sujud. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran disebutkan di dalamnya kata sujud. Fa'idha marra bihal qari'u yusannu lahu an yasjuda. Maka apabila orang yang membaca Quran lewat tempat-tempat atau ayat-ayat di dalamnya ada penyebutan kata sujud, disunnahkan dia sujud. Indal intihai min tilawatil ayah awil ayatil lati yuzkaru fiha as-sujudu. Yaitu setelah dia selesai membaca ayat tersebut atau beberapa ayat yang di dalamnya disebutkan kata sujud. Kama huwa musyarun ilaihi fil masahib. Sebagaimana kalau kita baca mushaf itu kan sudah ada tanda-tandanya. Wa yusamma hadha sujudu sujudat tilawati. Nah, sujud yang begini itu disebut dengan sujud tilawah. Wa dalla ala sunniyati ya fi'lihi. Adapun yang menunjukkan bahwasanya hal itu adalah sunnah adalah perbuatan Nabi yang beliau melakukan hal itu terus-menerus sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Lalu muncul pertanyaan sebenarnya. Kalau memang itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi, kenapa dihukumi sunnah? Itu muncul pertanyaan. Kalau memang itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi, lalu kenapa dihukumi sunnah? Maka di sini beliau menjawab, walam yuhmal fi'luhu 'alal wujubi lima ja'a an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu min qawlihi wa fi'lihi. Adapun kita berpendapat tidak wajib karena berdasarkan perkataan dan perbuatan Umar. Sebagaimana diriwayatkan dari Rabi'ah ibni Abdullah ibni Hadir At-Taimi bahwa beliau pernah hadir ya menemui Umar ibn al-Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab membaca di atas mimbar surat An-Nahl, surat An-Nahl. Sehingga ketika sampai di ayat sajadah, Umar bin Khattab turun dari mimbar kemudian sujud. Wasajadan nas, dan orang yang hari itu ikut salat Jumat bersama Umar ikut sujud. Hatta idza kanatil jumu'atul muqbilah al-qabilah qara'a biha, dan di Jumat pekan depannya Umar baca itu lagi. Ketika sampai di as-sajdah beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namurru bis sujud, tadi kita melewati ayat sujud. Faman sajada faqad asaba, siapa yang melewati ayat-ayat sajadah lalu dia sujud maka bagus, asaba. Waman lam yasjud fala itsma alaihi, tetapi siapa yang tidak sujud tidak dosa. Artinya memang tidak wajib. Ini jelas perkataan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, jelas dan gamblang. Walam yasjud Umaru radhiyallahu ta'ala anhu, dan Umar saat itu tidak sujud. Wa fi riwayatin, ada tambahan Nafi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, inna Allah lam yufrid as-sujuda illa an-nasha'a. Ya, bahwa Allah tidak mewajibkan sujud tilawah kecuali kalau kita ingin. Ya, artinya sunnah hukumnya, bukan sesuatu yang wajib. Begitupun ada riwayat dari Urwah ibn Zubair. Ya, ada riwayat dari Urwah ibn Zubair, riwayatnya mirip. Lalu ada riwayat dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhuma berkata, qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi. Aku membaca di hadapan Nabi surat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa sampai akhir. Di dalamnya ada ayat sajadah, falam yasjud fiha, dan beliau tidak sujud. Artinya sunnah, bukan satu kewajiban. Adapun dalil bahwa orang yang mendengar alias tidak baca itu sujud adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, satu ketika Nabi pernah membaca ayat sajadah. Satu ketika Nabi pernah membaca ayat sajadah. Wa nahnu indahu, dan saat itu kami di sisi Nabi membaca ayat sajadah, dan kami di sisi Nabi. Fa yasjudu, maka beliau sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami yang hadir saat itu pun sujud. Fa nazham hatta ma yajid ahaduna li jabhatihi maudian, saking sesaknya, padatnya, sampai ada di antara sahabat tidak mendapatkan tempat untuk sujud, saking ramainya orang yang sujud saat itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hadza wa yukrahu tarkus sujudi liman tarattaba alaihi. Ya, maka dimakruhkan meninggalkan sujud ya bagi orang yang memang membacanya atau menyimaknya. Kama yundab fis shalah wa kharijiha, sebagaimana hal ini disunnahkan baik di dalam salat ataupun di luarnya. Istijabatan li talabi syari'in laha, sebagai bentuk kita melaksanakan perintah syariat, ya, sehingga kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang dicela. Di Al-Qur'an itu ada celaan untuk orang-orang yang tidak sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila dibacakan atas mereka Quran, mereka tidak mau sujud. Dan juga kita sujud sebagai bentuk irgaman li syaitan, merendahkan setan, sebagai bentuk kita merendahkan mereka. Kenapa? Karena dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, fasajadah, kemudian anak Adam itu sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan pergi sambil menangis. Jadi kalau ada di antara kita manusia membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan yang ada di dekatnya akan pergi sambil menangis. Lalu dia berkata, ya wailah, celakalah aku. Umirabnu Adam bisujudi fasajadah, anak Adam itu disuruh sujud, dia sujud. Falahul jannah, baginya surga. Wa umirtu bisujudi, sedangkan aku diperintahkan sujud, fa'abaitu, tapi aku enggan. Falian nar, maka untukku neraka. Jadi sedih siapa namanya setan ketika dia melihat manusia sujud saat membaca ayat-ayat sajadah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang lain membahas nanti ayat-ayat apa saja dalam Quran yang masuk kategori ayat-ayat sajadah dan hukum-hukum terkait dengannya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Tipe AGR CH400 engine berfungsi dalam merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak yang handal dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, menggunakan engine atau motor bensin berkualitas sehingga memungkinkan untuk digunakan secara portable, dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan.

hadis Nabi ya, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Ya, artinya kalau tidak darurat, mengikuti pendapat jumhur itu lebih selamat dan lebih hati-hati. Ya, itu lebih selamat dan lebih hati-hati. Ya, kalaupun memang darurat, artinya harus melakukan perjalanan, ya, para ulama, sebagian ulama, ya, seperti pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat boleh dengan syarat adanya jaminan keamanan dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah artinya perjalanannya aman dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah ini bisa didapatkan dari banyak hal, misalnya dari apa namanya usia yang sudah tidak muda lagi, lalu tidak melakukan perjalanan sendiri tapi ramai, ketika sampai di bandara diantar, ketika akan ke bandara diantar, lalu ketika sampai di bandara dijemput, ketika ada jaminan keamanan, aman dari fitnah dan lain sebagainya. Menurut sebagian ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu diperbolehkan. Allah alam bissawab. Ada Pak Lahuri di Jatim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nah, mau ini kintanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, itu ada di antara dua orang Muslim saling bermusuhan Pak Ustaz ya, berbulan-bulan tidak ngomong. Berbulan-bulan tidak ngomong, terus diantaranya, diantara salah satu kemudian itu meninggal. Baik. Itu gimana itu hukumnya Pak Ustaz? Baik, itu aja Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya secara apa namanya hukum jelas tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan seorang Muslim menghajar atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, hadisnya sahih bahwa Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Ya, tidaklah halal seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini larangan ya, artinya menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi, kemudian salah satunya adalah wafat, meninggal. Ya, ya, maka dia dalam kondisi membawa dia wafat, menurut saya Allah alam bisrat, dalam kondisi ya melakukan dosa. Ya, sebagaimana dosa-dosa yang lain. Ya, sebagaimana dosa-dosa yang lain, selama tidak sampai kepada dosa syirik, maka statusnya di akhirat itu adalah tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah hendak mengampuninya, sungguh Allah maha luas ampunannya. Tetapi kalau Allah hendak apa namanya menghukumnya, maka sesungguhnya Allah adalah maha adil. Ya, walaupun dikatakan dalam riwayat bahwa rahmat Allah itu adalah mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah adalah mendahului kemurkaannya. Oleh karenanya ya, hak-hak dia sebagai seorang Muslim kita penuhi. Ketika dia wafat, kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kita kuburkan ya. Adapun masalah dia pernah menghajar, mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari, ya kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuninya dan kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, karena itu adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Nabi. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang Muslim menghajar atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Allah alam bissawab. Ada Pak Rusdi di Lombok, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Itu Ustaz lagi ngomong itu. Halo, assalamualaikum. Salam. Ustaz mau nanya masalah foto. Katanya foto itu hukumnya haram. Baik. Kena kenapa haram sementara kalau patung memang yang membuatnya memang tangan manusia. Baik. Sementara foto itu hanya memindahkan dengan alat elektronik. Baik. Sama dengan TV juga. Sama dengan apa, Pak? Sama dengan TV. Baik. Itu kan itu juga dipindah dengan alat elektronik. Baik. Sementara ya. Kenapa harus haram foto itu? Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum Bapak Rusdi di Lombok ya. Tentunya masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengkategorikan foto itu ke dalam definisi lukisan. Ya karena yang dilarang oleh Nabi itu membuat patung dan lukisan. Artinya sesuatu yang dibuat dengan tangan ya. Sebagian yang lain berpendapat tidak, berbeda antara lukisan dengan fotografi ya. Karena kalau lukisan itu memang unsur karya manusia kental di sana. Ya seperti menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lukisan, tapi kalau fotografi tidak ada unsur menyaingi ciptaan Allah. Ya. Para ulama berkata, apa hukumnya kita berdiri di depan cermin? Apa hukumnya kita berdiri di depan cermin? Maka kita katakan, boleh kita berdiri di depan cermin. Lalu pertanyaannya muncul, apa hukumnya gambar kita yang muncul di cermin itu kita diamkan, kita jadikan permanen atau kita cetak? Kalau bercermin itu boleh, maka konsekuensinya ketika hasil di cermin itu kita diamkan, ya harusnya boleh juga, tidak masalah. Ya, karena tidak ada di sana kita menyaingi apa yang diciptakan oleh Allah. Karena apa yang ada di cermin itu atau yang sekarang berkembang menjadi lensa ya, foto ya, alat foto atau kamera itu bukan membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, tetapi memindahkan gambar makhluk Allah yang ada di studio ke layar kaca para pemirsa. Saya ini ada di studio Niaga TV. Lalu gambar saya yang ada di studio Niaga TV dipindahkan dan disebarkan melalui layar kaca para pemirsa. Ya, misalnya saya ini seperti ini, Bapak bisa mengklik apa misalnya dalam beberapa teknologi bisa diklik diam, pause kan gitu. Pause gitu, diam. Kalau bergerak boleh, lalu kenapa kalau diam nggak boleh? Oleh karenanya kata para ulama, pendapat yang paling kuat ya, masalah fotografi ini, selama tidak ada unsur-unsur yang haram, ya misalnya gambar yang membuka aurat, ya yang menampakkan aurat, ya yang itu yang dilarang. Tapi bukan karena fotografinya, tapi karena ada sebab lain, misalnya aurat yang di pertampakkan atau bisa menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Jadi haramnya karena itu, bukan karena fotografinya menurut pendapat yang kedua ya. Kalau pendapat yang pertama, mereka mengkategorikannya lukisan, dan Allah alam bisawab, saya cenderung kepada pendapat yang kedua, yang membolehkan ya, selama tidak bertentangan dengan syariat tadi, bukan foto-foto yang menampakkan aurat, tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lugiman di Kalimantan. Bersedekah uang kepada mertua agar dibelikan seekor kambing untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Apakah hal ini dibenarkan? Tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Ya, sedekah kepada orang lain saja boleh, apalagi kepada mertua. Ya, tidak ada pelanggaran syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita safar pagi dan sampai pas maghrib, apakah salat maghrib sama isya masih bisa dijamak atau tidak? Sampai kemana maksudnya? Kalau sampai ke tujuan safar, maka itu masih safar. Sampai kita kembali ke rumah. Ya, sebelum kita sampai di rumah, misalnya saya pergi dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Ketika saya sampai di Surabaya misalnya maghrib, ya sedangkan saya bukan orang Surabaya, saya orang Jakarta, maka selama saya pergi sampai saya kembali, ketika saya tidak berniat mukim di Surabaya, ya minimal 3 hari misalnya menurut sebagian ulama, maka saya boleh menjamak dan mengqasar salat. Allahu a'lam bissawab. Kalau kita sujud tilawah saat membaca Al-Quran, apa yang kita baca? Nanti insya Allah akan kita baca riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Aisyah, riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau berkata hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah berkata, apabila kalian membaca as-sajdah maka ucapkanlah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang diajarkan oleh ibunda Aisyah, ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena lupa salat zuhur 2 rakaat langsung salam, untuk menambah lagi 2 rakaat mulainya pakai takbiratul ihram atau langsung bersedekah? Berdiri, bukan takbiratul ihram, takbir intiqal, takbir perpindahan dari duduk menuju berdiri. Jadi salam yang barusan tidak dianggap ada, seolah-olah kita lanjutkan salat dengan berdiri. Allahu Akbar. Ya, melanjutkan salat seperti seolah-olah kita belum salam. Allahu a'lam bissawab. Kalau takbiratul ihram lagi, kayak kembali lagi ke awal. Tidak, tapi dilanjutkan saja. Ya. Kalau kondisi kita saat ingat dalam kondisi duduk, ya kita berdiri sambil takbir. Allahu Akbar. Dan begitu selanjutnya. Saya ingin bertanya, apa hukumnya ketika ada sekelompok orang hadir ke rumah si mayat satu hari setelah mayat dikuburkan dengan kedatangan bertakziah membacakan ayat-ayat Quran bersama di rumah si mayat atas izin keluarga ahli waris si mayat yang masih hidup? Artinya kalau itu memang dilakukan secara spontanitas, ya tidak melakukan acara yang artinya mengundang, ya spontanitas datang, lalu mereka membaca ayat, mereka niatkan untuk orang yang sudah meninggal, ya menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Ya, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat sampainya pahala bacaan Quran dari orang yang masih hidup jika diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu sampai menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Allahu a'lam bissawab. Tapi tidak dibuat acara khusus. Ya tidak perlu kita membuat makanan, minuman lalu kita undang orang untuk membaca Quran di rumah kita. Allahu a'lam bissawab, itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Allahu barik fiik. Ya, Pak Ustaz, mau bertanya tentang sujud tilawah nih, Pak Ustaz. Baik. Apakah kalau kita sujud tilawah enggak membaca doa itu, sah enggak sujud tilawahnya itu, Pak Ustaz? Apakah boleh enggak? Ya? Kalau kita sujud tilawah lalu kita tidak baca apa-apa, apakah sah salat? Nah. Baik. Nah, boleh satu lagi, Pak Ustaz? Silakan. Nah, yang kedua, apakah harus menghadap kiblat, Pak Ustaz? Yaitu lamanya, Pak Ustaz. Harus menghadap kiblat ataukah tidak? Baik, itu ya. Saja, Pak. Ya, ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab, ya. Pertama masalah bacaan. Kalau tidak membaca bagaimana? Ya Allah alam bisawab, ya. Yang diperintahkan itu sujudnya. Sujudnya. Ya, misalnya mohon maaf, dalam sholat saja, dalam sholat kita membuat perbandingan, dalam sholat yang rukun itu sujudnya. Yang rukun itu adalah sujudnya. Adapun bacaannya sunnah. Adapun bacaannya sunnah. Ya, bacaan dalam sujud itu sunnah. Walaupun ulama beda pendapat. Kalau Imam Ahmad berpendapat wajib minimal satu kali. Ya, tetapi di mazhab Imam Syafi'i bacaan sujud dan ruku itu sunnah. Ya, dalilnya adalah karena ketika Nabi mengajarkan sahabat yang sholatnya tidak baik, artinya salah, Nabi ajarkan dan beliau tidak menyebutkan kata bacaan, tetapi Nabi berkata sumarka'u hatta tatma'inna raki'an, rukulah sampai kamu tuma'ninah ruku. Tapi ketika takbir, Nabi sebutkan takbir, lalu fatihah disebutkan fatihah. Karena memang rukun, tapi ketika sujud, ketika ruku, Nabi tidak menyebutkannya. Dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan tentang doa yang harus dia baca. Oleh karenanya, menurut pendapat yang paling kuat, dan itu pendapat Imam Syafi'i, itu bacaannya sunnah. Artinya dalam ibadah yang wajib saja sunnah, apalagi dalam ibadah yang sunnah. Ya. Terus apa yang membedakan antara sujud yang iseng, tidak ada tujuan, dengan sujud tilawah? Yang membedakannya niat, innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Apakah harus menghadap apa namanya kiblat? Wallahu a'lam bishawab, ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Beliau berkata seperti ini: wa idza sajada fi sholati kabbara li sujudi wa rabbi naf'an. Apabila sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat, kata beliau, disunnahkan untuk takbir saat akan sujud dan bangkit dari sujud. Itu kata beliau. Kalau dalam sholat, ya otomatis menghadap kiblat. Disunnahkan takbir, sunnah bukan wajib. Sunnah takbir saat akan sujud dan bangkit dari sujud. Wa yajibu an yantasiba qa'iman. Ya. Dan wajib berdiri dengan tegak. Wa yundabu an yaqra syai'an summa yarka. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa fi ghairi salati tajibu takbiratul ihram wassalam. Ini di mazhab Syafi'i. Wa fi ghairi salati tajibu takbiratul ihram wassalam. Dan kalau itu dilakukan di luar sholat, ini yang ditanya Pak Saifullah, apabila dilakukan di luar sholat, tajibu, maka diwajibkan takbiratul ihram dan salam. Ini pendapat Imam Syafi'i, walaupun terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya kalau wajib takbiratul ihram dan salam, ya otomatis wajib juga menghadap kiblat. Alasannya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa wajib takbiratul ihram dan salam? Alasannya li'annaha fi hukmi salatin mustaqillah. Disitulah titik perdebatannya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah itu dihukumi salat. Tapi di mazhab yang lain tidak. Ya, tidak dihukumi salat, oleh karenanya tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu salam. Wa qad 'ulimat anna tahrimuha at-takbir. Ya. Ya, kalau kita kategorikan itu salat, maka ya, sholat harus dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Walaupun pendapat, kalau kita lihat dari sisi perbuatan Nabi ya, kita tidak dapatkan dalil yang tegas bahwa apa yang berlaku di dalam sholat itu berlaku juga dalam apa? Dalam sujud tilawah. Ya, dalam sujud tilawah. Allah alam biswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahu barik fiik. Ana mau nanya. Alhamdulillah teman mau ngasih kucing Persia, Ustaz. Baik. Terus kucingnya itu laki-laki. Itu kan kalau laki-laki suka kencing sembarangan. Baik. Nah, teman Ana itu sarankan untuk kucing ini dikebiri sebelum Ana ambil. Nah, bolehkah Ana pelihara kucing dan sebelumnya aku kebiri, Ustaz? Apakah Ana tidak berdosa? Baik. Sebelum Ana ambil, makanya Ana bertanya. Baik. Kurang Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Allah alam bisab. Saya tidak mengetahui adanya larangan. Ya, saya tidak mengetahui adanya larangan. dan juga hukum asalnya makhluk yang ada di muka bumi ini adalah diciptakan ya untuk manusia. Wa khalaqallahu lakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah ciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Maka hukum asalnya apa yang di atas muka bumi ini diciptakan adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam pengertian yang sangat luas, baik itu terkait dengan kebutuhan yang wajib, kaitan dengan makan, minum, lalu kaitan dengan sesuatu yang dengannya mereka, mohon maaf misalnya, bersenang-senang, berbahagia, semuanya diciptakan untuk manusia. Ya. Maka selama tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, selama kita memelihara hewan itu dengan kita berikan hak-haknya, makannya, minumnya kita berikan, hukum asalnya tidak masalah. Ya. Yang lebih ekstrim malah kita menyembelih ayam. Bukan hanya mengkebiri, kita menyembelih ayam, menyembelih kambing. Ya, bukan hanya sekedar mengkebiri, kebiri kan masih hidup itu hewannya, hanya saja dia tidak bisa lagi beranak pinak. Ya. Bahkan kita boleh mengambil apa? Mengambil kambing atau domba kita potong misalnya, kalau memang itu untuk kebutuhan kita. Ya, hukum asalnya sesuatu yang sifatnya dunia, itu hukum asalnya mubah selama tidak ada dalil atau tidak ada sifat yang mengharamkan. Dan saya tidak mengetahui ada dalil yang mengharamkan. Hukum asalnya mubah selama tidak ada unsur kita menzolimi, menyakiti, menyiksa misalnya ya. Dan yang melakukannya mungkin saja dokter atau yang lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Anak apa mau tanya? Ya, saya mau nanyakan masalah zikir. Biasanya kalau orang ditimpa musibah disarankan berzikir, zikir pagi, zikir petang. Lalu dia melihat iya udah. Seolah-olah dia nolakkan tapi tidak keluar dari masalahnya. Apakah dia ini tidak percaya dengan perjalanan zikir bisa menenangkan hati, Ustaz? Bagaimana keluar dari matahari? Sebenarnya kita belum merasa zikir itu bantu kita bisa buat tenang, Ustaz. Artinya baik. Karena ada takut menyarankan zikir gitu. Dia ada jawab langsung bilang udah. Seolah-olah tidak mampu menenangkan hatinya. Baik. Aja saya keluar saya. Baik, kalau saya ulang pertanyaan dari beliau, ada orang dapat musibah, lalu disarankan ya. Dia. Baik Ibu, Ibu sudah bisa diputus, silahkan. Oh iya, makasih. Jadi kalau kita ulang pertanyaan dari beliau, yaitu ada orang dapat musibah, lalu disarankan dia berzikir, lalu dia mendapatkan bahwa zikirnya tersebut tidak bisa menyelesaikan masalahnya, lalu dia menjadi ragu terhadap zikir. Barangkali begitu pertanyaan yang tadi beliau sampaikan. Tentunya manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. Pasti akan kami uji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan dan yang lain sebagainya. Wabashshiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira untuk mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan zikir, yaitu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan pada akhirnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Sebenarnya itu zikir secara khusus yang diajarkan oleh agama ketika kita berada dalam musibah. Ya, kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kita zikir ketika kita mendapatkan musibah dengan lafaz Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li liya khairan minhu wa khluf liya khairan minhu ya au kama qala Rasulullah. Jadi Nabi mengajarkan kalau kita dapat musibah hendaknya kita membaca, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibahku ini ya, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Itu ada kisahnya Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh Abu Salamah, maka Nabi ajarkan membaca itu ya, lalu diulang-ulang terus sama Ummu Salamah dengan keyakinan yang besar, sampai pada akhirnya Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik daripada suaminya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang diajarkan ketika musibah. Adapun doa zikir-zikir yang lain seperti subhanallah, walhamdulillah, hukum asalnya kita baca untuk memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ya, kita baca dengan ikhlas karena Allah, itu kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kepuasan dalam jiwa. Ya, tentunya kita membacanya dengan makrifat, bukan hanya sekedar lapas kita berucap, tapi kita tidak bermakrifat. Artinya kita tidak paham apa maksudnya. Tetapi kita baca sambil kita renungkan keagungan Allah, kebesaran Allah, itu menjadikan kita bahagia, menjadikan kita tenang, berkurang beban kita. Ya, berkurang beban kita. Lalu bagaimana Ustaz? Tapi kan saya berharap Allah memberikan jalan keluar. Allah pasti memberikan jalan keluar. Tapi kan kenapa belum datang? Ya, mudah-mudahan datang pada waktunya. Ya, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat. Mungkin Allah sedang menguji kita. Ya, Allah sedang menguji kita. Maka kita dituntut untuk selalu bersabar, lalu dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencari wasilah agar kita sabar. Kita melihat orang yang lebih sulit dari kita, bahwa ternyata apa yang kita hadapi belum apa-apa dibandingkan musibah si fulan, ya, itu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari YouTube Niaga TV. Ini semenjak saya di Niaga TV pertama kali ini, ya, ada pertanyaan dari YouTube. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika orang meninggal dunia KTP-nya Islam, tapi ia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, karena ia berpendapat bahwa yang penting jadi orang baik, bagaimana Ustaz? Apakah kita boleh menyolatkan? Ya, kita yang tahu dan yakin bahwa dia tidak sholat sama sekali, yakin, ya, bukan prasangkaan. Kita yakin sama sekali, ya, kita tidak ragu bahwa dia tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah sama sekali, ya, maka tidak disolatkan kita, ya. Tapi kalau ada orang yang menyolatkannya dengan persangkaan bahwa dia muslim, ya sudah, biarkan saja. Tapi kita yang yakin bahwa dia tidak sholat, tidak ibadah sama sekali, ya tidak boleh kita menyolatkannya. Tapi kalau ada keluarganya yang meyakini dia masih muslim, ya sudah, biarlah. Kalau memang keluar, kita tidak bisa, kita bukan siapa-siapa, kita datang lalu kita katakan jangan disolatkan, dia kafir, nggak bisa seperti itu, ya, itu urusan dia. Ya, lebih baik kata para ulama, kita salah menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, dibandingkan kita salah menyangka orang itu kafir padahal dia muslim. Itu penting. Lebih baik salah menyangka, kita sangka dia muslim padahal bukan, daripada kita sangka dia bukan muslim padahal dia muslim. Itu lebih berat, kondisi yang kedua. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, bagaimana hukum menggadaikan emas? Ya, tergantung jenis gadainya. Kalau gadainya sesuai dengan aturan syariat, tidak berbunga, ya, artinya gadai itu kan hanya jaminan. Kalau nanti emas, uang yang kita pinjam tidak bisa kita ganti, maka emas itu dijual, lalu nilainya dari harga emas itu dibayarkan ke hutang dan kelebihannya dikasih ke kita. Ya, artinya saya tidak tahu gadainya bagaimana, apakah sesuai syariah atau tidak. Misalnya saya datang kepada seseorang, saya pinjam uang 10 juta sebagai jaminannya emas misalnya. Ya. Itu boleh selama tidak ada unsur riba. Ketika saya kembalikan uang 10 juta, emas saya ambil misalnya, kan begitu. Itu enggak ada masalah. Atau saya enggak bisa membayar, emas itu dijual, berapa dapatnya diambil oleh orang yang memberikan pinjaman, selebihnya dikasih ke saya. Allah alam bissawab. Apakah ada doa khusus, ya, setelah sholat duha? Bolehkah berdoa yang lain selain doa setelah sholat duha? Ya, wallahu a'lam bissawab, ya. Ada doa yang diriwayatkan dari Nabi, ya, di mana beliau berkata subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kalau saya tidak salah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat duha. Subhanakallahumma rabbana wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Allah alam bisawab. Apakah boleh berdoa dengan doa yang lain? Silahkan, tidak masalah. Allah alam bisawab. Apa bedanya mati syahid berperang dengan mati syahid tenggelam? Tentunya kedudukannya berbeda ya. Orang-orang yang wafatnya karena syahid akhirat, yaitu karena berperang, tentunya lebih tinggi kedudukannya. Yang memiliki banyak keutamaan, ya seperti tidak apa namanya, tidak ditanya di alam kubur para syuhada ya, lalu mereka bisa memberikan syafaat untuk 70 orang keluarga, lalu dinikahkan dengan 100 orang bidadari dalam riwayat, lalu mereka berada di dalam tembolok burung hijau yang berkeliling. Banyak ada hadis yang mengatakan ada 7 keutamaan orang yang mati syahid. Adapun orang yang tenggelam, walaupun itu pertanda baik, tetapi tidak sebanyak pahala yang didapatkan orang yang wafat karena berperang di jalan Allah. Walaupun kedua-duanya adalah syahid. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir dari Ja'far di Sukabumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Iya Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Pertama, Bapak fokus dengan yang telepon. Dikatakan beriman itu belum sempurna kalau Bapak fokus dengan telepon. Mencintai Allah dan Rasulnya itu, ya, mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih mencintai daripada diri sendirinya. Baik. Bagaimana itu? Aplikasi mohon penjelasan ya? Itu. Baik, Bapak. Jangan-jangan kita merasa bahwa telah beriman, tapi sebenarnya belum beriman. Baik, itu saja, Bapak. Baik, saya rasa sudah jelas pertanyaan. Yang kedua, mengenai Nabi Sulaiman, kan tidak boleh meminta kepada fokus dengan telepon Bapak, jangan melihat televisi. Kepada jin gitu ya. Bagaimana itu penjelasan? Baik. Baik, saya rasa jelas, bisa langsung diputus saja telepon Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang apa namanya pertanyaan beliau. Yang pertama masalah tadi, yang kedua tentang Nabi Sulaiman, dan yang pertama tadi Bapak bertanya tentang hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain, au kama qala Rasulullah. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya dibandingkan anaknya, istrinya, dirinya, bahkan semua makhluk. Aplikasinya bagaimana? Ya aplikasinya jelas Pak. Ada perintah yang harus kita laksanakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan, ada syariat yang harus kita jalankan, ya, ada sunnah-sunnah yang harus kita jaga, ada Quran yang harus kita baca, akhirat harus menjadi prioritas kita yang pertama. Kita dituntut untuk rela berkorban, ya, demi akhirat, demi perjuangan Nabi, banyak sekali. Kita dahulukan akhirat dibandingkan dunia, ketika berbenturan syariat dengan dunia, kita dahulukan syariat, ya, ini dunia mendatangkan untung yang besar, tapi enggak sesuai dengan syariat, kita tinggalkan, ya. Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan siapapun. Artinya kalau orang tidak beriman, malah musyrik, malah dia menentang Allah dan Rasulnya, maka kita bermusuhan dengan mereka sebagai bentuk kita loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dan banyak aplikasinya, itu harus satu pertemuan kita bahas, ya, panjang sekali. Adapun masalah apa namanya Nabi Sulaiman, beliau tidak pernah meminta tolong kepada jin, sama sekali tidak pernah meminta tolong. Menyuruh jin, iya nyuruh. Beliau raja, ya. Allah berikan dia mulkan la yambagi li ahadin min ba'dihi. Allah berikan beliau kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Bahwa kerajaan beliau itu mencakup alam dunia, alam manusia, dan alam jin. Jadi beliau tidak minta bantuan, wahai jin, tidak. Tapi beliau diberikan kerajaan yang Allah bilang tidak akan berulang itu kerajaan. Ya layan bagi li ahadin min ba'di. Tidak akan ada lagi pengulangan setelah itu. Oleh karenanya Nabi Muhammad ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memegang jin, memegang pakaiannya, ya, lalu Nabi hendak mengikatnya di salah satu tiang Madinah, lalu beliau membatalkan niat itu karena beliau teringat doa saudara beliau yaitu Sulaiman alaihi salam ketika memohon kerajaan yang tidak akan pernah terulang lagi. Nabi akhirnya tidak jadi mengikat jin itu di tiang masjid. Artinya itu kekhususan Nabi Sulaiman, bahwa beliau bukan meminta tolong kepada jin, tapi menyuruh, memerintahkan. Ya, itu harus dibedakan. Adapun orang-orang zaman sekarang, ya, mereka meminta tolong, bahkan dengan melakukan hal-hal yang disyaratkan oleh jin, dan hal-hal itu dilarang oleh agama. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.